Mitra Bisnis, Jokowi telah mengumumkan ada 34 kementerian dalam kabinetnya dan 18 diantaranya akan diisi oleh profesional murni. 7 pos untuk profesional sudah dipastikan, yakni Kementerian Keuangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN, Pertanian, Pekerjaan Umum, Kesehatan dan Pendidikan. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha senior Teddy Rahmat. Pak Teddy, apa komentar Anda soal ini? Musahnya bagus sekali ya. Kan yang 16 juga bukan berarti tidak profesional. Harus dipilih juga yang dari partai yang profesional. Kan misalkan gini, Menteri Agama yang baru itu kan dari partai kan bagus sekali. Benar, jangan dari partai atau non-partai jadi dikotomi. Yang penting kualitas orangnya. Kita lihat orang-orangnya aja. Kalau orangnya jelek ya langsung pesimis kita. Kalau orangnya bagus, ya bagus lah. Mungkin ada usulan, Pak, kementerian mana yang harus diisi oleh profesional juga? Kita tuh nggak hidup dalam dunia yang ideal. Jadi kalau ada bilang ada wacana minta semua profesional, ya menurut saya juga nggak realistis. Bahwa gemuk dikit ya menurut saya oke aja, yang penting efektif. Kan orang-orang ini nggak bisa dikeluarin. Jadi nggak bisa motong anggaran dengan ngeluarin orang di pegawai negeri, mana bisa. Jadi mau 18, mau 30, ongkosnya tetap sama. Yang mau menghemat tuh ya ongkos-ongkosnya, bukan ongkos gajinya. Jadi mau besar mau pendek nggak merubah ongkosnya. Yang bisa adalah penghematannya. Dan yang penting bukan gemuk atau kurusnya, bukan profesional, mampu efektifnya. Kualitas orang yang dipilih. Kepentingan negara sama kepentingan pengusaha kan harus seiring. Kita dalam perahu yang besar yang sama. Ya jadi buat apa bikin susah pengusaha? Mesti bantu pengusaha dong. Dan sebuah birokrat harus bantu pengusaha, jangan ngehalangin. Jangan ada kata-kata buat apa dipermudah kalau bisa disusahin. Itu kan pikiran yang total salah. Kalau yang bisa digampangin, digampangin lah. Karena yang rugi kan kita rugi sama satu perahu kok. Pak Teddy, Presiden terpilih Jokowi tetap mempertahankan jumlah kementerian sebanyak 34. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Teddy? Bukan jumlahnya yang penting. Nanti efektivitasnya itu gimana? Kita nggak bisa nilai mau 30, mau 18. Terakhir, Pak Teddy. Apa harapan Anda terhadap kabinet mendatang nih, Pak? Yang saya harapin dari menteri-menteri yang akan datang, satu, adalah jangan ada conflict of interest. Supaya waktu mutus tuh bisa cepat, bisa tuntas, bisa segala. Apa yang bisa dilakukan hari ini, kenapa mesti dilakukan besok? Mesti cepat putusan tuh, jangan dilambat-lambatin. Yang penting jangan ada konflik lah, itu. Malah ini Menko Ekonomi yang baru Pak Heru Tanjung kan cepat kerjanya. Kalau semua menteri kayak dia, beres semua kita. Kita satu perahu, kenapa mesti bikin mau bikin susah? Demikian pengusaha senior Teddy Rahmat, saya Mandariska.